Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nadzillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, lah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita melanjutkan bacaan dari kitab Amal Salat Fikih. Yang juga saya pada lagi Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan Habibullah Ta'ala. Masih pada bab fi'akami riddah, bab tentang hukum-hukum tentang riddah, yaitu murtad. Dan masih pada perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala. Man safara bi wa'dillahi aw wa'idihi aw lam yughafir man dana bi ghairi islam kana sara aw syaka fi kufrihim aw syaka madzhabihim kufrun ijma'an. Dan siapa yang menghina, melecehkan janji Allah, janji Allah, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang beramal saleh, di antaranya jannah. Wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Allah SWT memberikan janji mendapatkan surga, mendapatkan keridhaannya. Dilecehkan, maka yang seperti ini kafir. Atau wa'idihi, atau melecehkan ancaman Allah SWT. Bagi orang-orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang ingkar, yaitu dengan ancaman azab, siksa neraka. Atau seorang yang tidak mengkafirkan agama-agama selain Islam, tidak mengkafirkan agama-agama selain Islam seperti Nasrani dan yang lainnya. Mereka para penyembah berhala ya. Penyembah Yesus, penyembah Uzair, penyembah Siddhartha Gautama, atau yang lainnya dari tokoh-tokoh manusia. Mereka kafir. Asa kafirin, atau dia ragu. Apakah agama-agama Islam itu termasuk kafir atau tidak? Aku. Ada unsur benarnya, namun ada unsur tidak benarnya. Masih ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Atau membenarkan mazhab mereka. Membenarkan jalan hidup mereka. Membenarkan keyakinan mereka. Kufrun ijma'an, maka dia telah kafir secara kesepakatan kaum muslimin. Waqala, dan juga berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man sabba sahabata aw ahada minhum aw iktarana fi sababihi fi sabbihi dawa'an 'aliyan ilahun wa nabiyyun wa anna jibrila walatun wala syakka fi kufrihi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dan karena siapa yang mencela para sahabat atau mencela salah satu dari sahabat, dicela, oh sahabat ini mempunyai sifat-sifat khawarij misalnya, atau ada sahabat yang punya sifat-sifat ini dan itu, tidak boleh ya, karena mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah SWT. Atau salah seorang dari mereka dicela. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wa min ta'im Isa radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari orang muhajirin dan anshar, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Tidak boleh ya mencela para sahabat, mencela murid-murid Rasulullah dan orang-orang yang meneruskan agama Islam ini. Atau menyertai celaan dengan mengklaim bahwasanya sahabat Ali adalah sesembahan, atau sahabat Ali adalah seorang nabi. Tidak boleh sepertinya. Sahabat Ali bin Abi Thalib tetap sahabatnya. Khulafaur Rasyidin. Bukan sebagai sembahan. Karena dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah SWT dan bukan juga nabi. Tidak ada nabi Ali ya. Adanya sahabat. Dan siapa yang menuhankan sahabat Ali? Kufurnya. Dan siapa yang menjadikan Ali sebagai nabi? Maka kufur. Wa anna jibrila ghalatan. Atau seseorang mengklaim bahwasanya malaikat Jibril telah salah. Itulah memberikan wahyu. Harusnya bukan kepada Muhammad SAW. Salah ini. Yang benar harusnya diberikan kepada Ali. Sehingga Ali itu yang nabi. Dan Muhammad. Maka ini adalah kafir. Balasya kafir kufri. Maka tidak diragukan kekufurannya. Bagaimana bisa ya? Mereka Jibril adalah makhluk Allah SWT yang mulia. Yang disuruh Allah SWT membawa wahyu. Bagaimana bisa keliru ini? Tidak ucapan ini kecuali orang-orang yang tidak berakal. Tidak berakal. Kemudian selanjutnya, Baman hakama al-qawanin al-wadi'ati al-wad'ayati badala syari'ati al-islamiyati yara'anha asrah linnas minasyari'at islamiyati au i'tanaqa zikratil asyri'iyati au kominiumiyati al-arabiyah badalan al-islam malasakami riddatihi. Dan saya menyatakan rahimahullah al-Fadhilullah ta'ala, barang siapa yang memberlakukan hukum yang dibuat manusia sebagai ganti syarat Islam. Syarat Islam diganti dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Atau dia berpendapat bahwasanya undang-undang yang dibuat manusia itu lebih baik daripada syarat Islam. Atau seseorang berpegang teguh dengan pemikiran komunis. Berpegang teguh dengan pemikiran-pemikiran nasionalis. Sebagai ganti syarat Islam, maka sungguh dia telah bertakwa. ya, telah dia telah melakukan. Bagaimana bisa ya? Komunis, dia tidak bertuhan ya, tidak bertuhan. Terus bagaimana? Ya kita hidup, mati hidup ini hanyalah dimakan oleh waktu saja. Setelah mati tidak ada kehidupan lagi seperti hewan. Apa bedanya hewan dengan manusia kan? Kalau disamakan dengan hewan manusia, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk, ada hewan, samakan. Maka tidak berakal yang seperti ini. Disamakan antara manusia dengan hewan yang berakal yang dengan yang tidak berakal. Manusia yang baik disamakan dengan manusia yang jelek. Tidak ada bedanya seperti ini. Tidak berakal. Bahkan Allah SWT menguji orang-orang yang diberikan akal. Apakah dia berbuat baik atau berbuat buruk. Ini adalah ujian di dunia. Dan tentunya semuanya akan mendapatkan balasan. Tidak semata-mata mati hidup seperti hewan. Atau seseorang beramal dengan sesuatu dalam rangka untuk mengabdi kepada tanah dan air. Tanah dan air jadi abdi. Tanah dan air nanti bisa memberikan pahala enggak di akhirat? Enggak bisa ya. Enggak bisa. Apakah tanah dan air nanti bisa membela kita di depan Allah SWT? Ya. Bisa membela kita tatkala kita yang mendapatkan kesulitan-kesulitan setelah matinya. Enggak bisa. Maka dalam manusia beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Tidak kepada yang lain. Bukan karena tanah dan air. Tidak bisa tanah dan air memberikan pahala. Tidak bisa memberikan balasan. Dan adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Ikhlas. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selanjutnya, wa amal ridah ini kasiratan. Dan macam-macam ridah atau murtad ini banyak sekali. Misru manida'a ilmal ghaibi. Seperti orang yang mengaku bisa mengetahui hal yang gaib. Aku tahu kapan kamu bisa mati. Kamu matinya di mana? Diterawang, kamu nanti akan dapat rezeki ini dan itu. Mengaku mengetahui yang gaibnya. Dan dia sendiri tidak tahu ya kan, kapan matinya, di mana matinya. Kamu ramah orang lain. Mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Nanti tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Maka seperti ini, dia mengaku mengetahui barang yoed, ya, barang yang yoed. Kalau hari kiamat itu terjadi hari apa? Hari Jumat, ya benar. Ya. Benar, hari Jumat. Memang ada dalilnya. Adapun tahun tanggalnya, ya kita tidak tahu. Wa mislu man lam yukafir al-musyrikina wa syaka fi kufrihim. Seperti ridah atau murtad adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Tidak dikafirkan, menyembah sapi, menyembah lautan, menyembah gunung, menyembah langit dan bintang-bintang, menyembah matahari dan bulan. Tidak dikafirkan, sungguh dia telah kafir. Jadi menyamakan antara sesembahan Allah dengan samakan dengan sembahan yang lainnya. Atau ragu, apakah kafir atau tidak ya? Ragu. Kayaknya sama aja. Makanya ragu, ya kafir. Aw yusafi ma hum alaihi. Atau dia membenarkan apa yang ada pada mereka dari keyakinan-keyakinan mereka, jalan-jalan hidup mereka. Ya. Tidak apa-apa ini. Sesaji itu juga sedekah. Sedekah kepada siapa? Ya kepada makhluk. Perkara yang baik itu. Diperintahkan di dalam agama. Ya sesaji itu adalah bentuk ibadah. Tidak boleh ibadah diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sedekah ada aturannya sendiri ya kan. Tidak semuanya dianggap sedekah. Memberikan sesaji di lautan disebut sedekah. Sesaji diberikan kepada penghuni gunung disebut sedekah. Tidak seperti itu ya. Sedekah ada aturannya sendiri. Walaupun seluman yak takida anna hadya gairan Nabi SAW akmalu min hadihi. Dan misal tidak atau murtad, yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya ada petunjuk hidayah yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Anak hakma gairan Nabi Sosran asalnya menyukmi atau ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Rasulullah SAW. Tentunya bukan dari hukum Al-Quran ya. Hukum Allah, ya hukum Rasul adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain hukum Allah dan juga hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, mungkin tidak ada yang lebih baik. Tentunya yang paling baik adalah hukum Allah SWT dan hukum Rasulullah SAW. Bami Sulaiman Abad Radha Syai'an Mimma Ja'abihi Rasul. Atau semisal perkara yang murtad, jadi seseorang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, dari syarat-syaratnya, dari sunnah-sunnahnya dibenci ya. Bayang seperti ini. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh membenci ajaran Rasulullah SAW. Apakah pemberikan harta waris? Apakah hak suami dan istri masing-masing mempunyai bidang masing-masing, kewajiban masing-masing, tidak disamakan antara laki-laki dan perempuan. Wa man istahza bi syai'in min dini Rasul al-sabihi al-ifabihi. Atau semisal orang yang murtad, yaitu orang yang mencela, melecehkan sesuatu dari agama Rasul atau melecehkan tentang pahala atau melecehkan tentang siksa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh dilecehkan. Bakadzalika man zahara musyrikina wa'anahum ala muslimin. Begitu juga seorang terjaga ke dalam murtad, yaitu seseorang membantu orang-orang musyrikin atau mendukung orang-orang musyrikin dalam melawan kaum muslimin ya. Dia muslim namun benci dengan muslim yang lain, sehingga dia membantu orang-orang musyrik, ini tidak boleh. apapun kebencianmu dengan kaum muslimin, kalian adalah muslim. Apa yang menjadikan benci dengan muslimin yang lain? Akhlaknya, ya dinasihati ya. Nasihati, didekati, diperbaiki. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain, ibarat seperti tubuh. Tidak boleh membenci muslim, kemudian membantu musuh-musuh Islam. Justru, dibantu mereka ya. Diberikan pengertian, diberikan bimbingan. Orang-orang muslim yang mungkin kurang dari segi ini dan itunya. Kemudian wama taqada anna ba'dan nas yajuzu lahu al-khuruj min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kagulati Sofia. Dan juga bentuk kemurtadan adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh tidak menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan syariat Islam seperti ekstremnya orang-orang sufiah. Nah, orang-orang sufiah membagi manusia menjadi tiga. Yaitu manusia yang masih dalam syariat, dia harus wajib memegang syariat. Ada orang-orang yang singkatannya ma'rifat, hakikat. Bagi dua ya. Hakikat, kalau sudah hakikat dia bisa melihat Allah, ya kan? Dan seperti itu, bisa menyatu dengan Allah sehingga tidak perlu menjalankan syarat Islam. Makanya lah batil. Adalah batil. Tidak boleh manusia meninggalkan syarat Islam. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi yang paling sempurna, bahkan penghulunya para Nabi, tetap menjalankan syariat. Sehingga tidak ada manusia yang bisa keluar, yang boleh untuk meninggalkan syarat Islam. Syarat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang-orang yang mengaku telah mencapai tingkat ini dan itu, kemudian dia tidak memegang syarat lagi, maka sungguhnya dalam kebatilan, dalam kesesatan yang nyata wa niyadillah. Katanya mengikuti sunahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu gak sama syariatnya dengan Nabi Musa. Boleh gak apa-apa. Dia memposisikan sebagai Nabi Khidir. Dan gak boleh yang seperti ini. Gak ada. Jadi disempatkan sampai sekarang, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap wajib menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mencari syariat selain syaratnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau. Saya maunya memegang teguh sunahnya Sunan Kalijogo. Boleh. Saya maunya berpegang teguh dengan sunahnya Gunung Jati. Atau Nabi Khidir. Tidak boleh yang seperti ini. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus memegang teguh dengan syarat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semisal murtad, wa man a'rada an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. atau seseorang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar Islam, tidak mau beramal Islam. Berpaling ya, tidak mau beragama. Kenapa kamu tidak belajar Islam, tidak mau? Kalau saya belajar Islam nanti dituntut harus mengamalkan, sehingga tidak usah belajar saja. Ini berpaling ya. Kenapa kamu tidak mau ngaji? Ya tidak mau, kenapa? Ya nanti kalau saya tahu harus mengamalkan. Kalau tidak tahu kan tidak dituntut untuk mengamalkan. Ini sepertinya berpaling dari agama Islam. Orang yang tidak mau belajar otomatis tidak bisa beramal. Orang yang tidak belajar, tidak beramal, ya otomatis terjatuh ke dalam kesesatan dan dosa. Bagaimana dia akan berjalan di muka bumi tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya? Berarti dia apa? Berjalan menurut hawa nafsunya. Apakah dia membetuhankan hawa nafsunya atau pikirannya atau hatinya, maka itulah dia apa? Membetuhankan hawa nafsunya ya. Saya tidak mau diatur oleh siapapun. Yang penting apa yang saya lakukan, aku lakukan. Aku yang senang dilakukan, dilakukan. Tidak ada yang bisa mencegah. Aku enggak mau mengikuti aturan-aturan manapun. Ini. Dia berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh ke dalam penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menghamba kepada hawa nafsu. Menghamba kepada hawa nafsu. Waqulu hadhihi umur min asbab ridha wa min nawaqidh islah. Dan perkara-perkara ini seluruhnya dari sebab-sebab seseorang keluar dari Islam dan sebagai pembatal-pembatal keislaman. Ini harus dihindari. Kemudian selanjutnya kalau saya Abu Zarul Ta'ala kala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bain al-hazir wal-jad wal-kha'if illa al-muqrah wa qulha min adami ma yakunu fataran. Dan tidak ada bedanya seluruh perkara-perkara yang membatalkan keislaman ini, apakah dilakukan dengan main-main, melakukan pembatalan-pembatalan keislaman dengan sungguh-sungguh, atau melakukan pembatalan-pembatalan keislaman dengan tidak sungguh-sungguh ya. Maka sama ya, sama. Saya main-main saja. Kenapa kamu mau beribadah kepada patung? Ya, saya hanya main-main. Tidak bisa. Main-main atau sungguh-sungguh sama. Telah keluar dari Islam. Atau mempunyai perasaan was-was, takut ya. Takut dengan siapa? Apakah dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang mukrah. Kecuali orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa ini tentunya tidak murtad ya. Kamu harus menjaga Al-Quran. Kamu tak bunuh misalnya. Maka ini dipaksa ya. Kamu harus mengatakan bahwasanya aku adalah mengatakan dia adalah hambanya setan. Kalau enggak mau tak bunuh misalnya. Namanya dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak masuk ke dalam murtad. Wa kulluha min adama yakunu khataran. Dan semuanya dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang ke dalam Islam, mengeluarkan dari Islam, maka adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya. Baik itu dilakukan main-main atau sungguh-sungguh. Wabsaru ma yakunu wuku'an. Dan apa yang disebutkan adalah perkara-perkara yang sering terjadi. Sering terjadi yang ada di masyarakat. Apakah beribadah kepada selain Allah? Apakah meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Wa yang bagi muslim an yahzaraha wa yakhafa minha ala nafsi, dan sebaiknya bagi muslim hendaklah waspada dan khawatir agar dirinya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Naudzubillahi min maujibati ghadabihi. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari perkara-perkara yang akan menyebabkan mendapatkan murka Allah SWT. Wa alimi iqabihi. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari perkara-perkara yang akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa Taala karena melakukan perkara-perkara yang berbahaya, melakukan perkara-perkara yang akan mengeluarkan dirinya dari Islam. Selesai ucapan beliau saya. Muhammad rahimahullah ta'ala. Kemudian Asy'ari menyatakan wahadihi namadid min namakidil Islam. Ini adalah contoh-contoh dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, wahyu aksar memang zakana dikasirin. Dan ini adalah tentunya sebutan-sebutannya tentunya ya, hanya sebatas ini saja ya. Padahal masih banyak yang lainnya. Ya, sebagai contoh saja. Walaika ayin tata'allamaha wa ta'rifaha. Dan dalam engkau sudah belajar. Dan telah mengenal perkara-perkara yang akan mengeluarkan seseorang dari keseriusan harus belajar mana saja perkara-perkara yang akan mengeluarkan dari keislaman ini dijaga. Nah, sampai kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Di tahadzara minha wa tastanibaha, yaitu agar kita ini mewaspadai dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan ke dalam kekafiran. Sehingga kita bisa menjauhi dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan kepada kekafiran. Wa inna man la ya'rifu syirka yusiku ayya ko'afihi. Dan sungguhnya orang yang tidak mengetahui kesyirikan, sungguh dia akan rentan terjerumus ke dalam kesyirikan itu sendiri. Syirik itu apa sih? Syirik itu hanya menyembah patung. Selain itu tidak ada. Nah ini berbahaya ya kan? Berbahaya. Berarti kalau menyembah bukan patung berarti bukan syirik. Iya. Nah ini bahaya. Ya. Menyembah Yesus berarti tidak syirik. Tidak apa. Nah. Berarti apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Nyembah Nabi tidak apa-apa, tidak boleh. Nyembah malaikat, nyembah jin, menjalankan setan. Ini kesyirikan. Jangan hanya dibatasi, syirik itu hanya nyembah patung saja. sehingga harus banyak belajar. Kesyirikan ya, semua perkara-perkara yang diibadahi selain Allah itu adalah kesyirikan. Apakah dia beribadah kepada makhluk-makhluk yang banyak ya, benda mati atau benda hidup. Ini adalah kesyirikan, bukan hanya menyembah berhala saja atau menyembah patung saja. Selanjutnya Syekh Hafidzullah Ta'ala menyatakan wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yusiku antang qada urul Islam urwatan-urwatan idza nasa'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Dan dikhawatirkan seseorang akan terlepas dari Islam seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Tatkala seseorang tersebut tumbuh di dalam Islam, namun dia tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah apa ya? Perkara-perkara yang seluruh perkara yang menyelisih syarat Islam. Namanya perkara-perkara jahiliyah. Harus tahu ya. Harus tahu. Apa itu perkara jahiliyah? Harus belajar. Termasuk kesyirikan, kekufuran, kemurtadan. Harus dipelajari. Semua perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam bisa masuk ke dalam jahiliyah. Bisa masuk ke dalam perkara jahiliyah. Wa ini angsalka antakul'a kitab ikhda' suratul mustaqim. Mukhalifata ashabil jahil. Lisan Islam Ibnu Taimiyah. Dan aku nasihatkan kepada engkau untuk membaca kitab ikhda' suratul mustaqim. Itu sebuah kitab yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab Masail Aladi Khalafa Fiha Rasul Ahlal Jahiliyah, dan juga kitab yang bernama Masail Khalafa Fiha Rasul Islam Ahlal Jahiliyah. Itu perkara-perkara yang Rasulullah SAW menselisih Ahlul Jahiliyah. Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Masail Jahiliyah. Wasalaha li alama al-Iraqi Mahmud Syukri al-Alusi rahimahullah. Yang disyarah oleh al-Alamah. Al-Alamah adalah orang yang sangat alim. Itu al-Iraqi, yaitu namanya Mahmud bin Syukri al-Alusi rahimahullah. Bimbingan beliau Syekh untuk membaca kitab-kitab tersebut. Ya tentunya bahasa Arab ya. Gimana tidak bisa nih ya belajar. Sehingga PR-nya banyak orang Islam deh kan. Wah yang penting saya sudah apa rukun Islam sudah saya jalankan semua sempurna, tidak seperti itu. Sudah sadar, sudah sholat, sudah zakat, puasa, sudah haji, lengkap, tidak seperti itu ya. Masih banyak perkara-perkara yang harus pelajari. Salah berilmi, paridana ala kulli muslim. Belajar itu adalah kewajiban setiap muslim. Terus, dari kecil sampai meninggal. Belajar, tidak cukup seperti itu ya kan. Dicek dulu ya kan, apakah syahadatnya benar, apakah sholatnya benar sesuai dengan Rasulullah, zakat puasanya seperti Rasulullah, dicek ya kan, sesuai dengan Rasulullah ya harus belajar, tidak bisa tanpa belajar mengaji. Gak tahu, ternyata ini salah ini. Mau belajar, kiranya benar, ternyata salah. Karena tidak belajar, akhirnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, ini bahaya. Yang penting saya sudah melaksanakan rukun Islam 5, lengkap. Ya, enggak cukup seperti itu ya. Kita harus mengetahui perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang batil, ini hak, ini benar, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Terus syariat Islam wajib itu dipelajari ya. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Selanjutnya, kalau saya mencolok dalam ulama pemandu tada andil Islam, wa inahu yajibu ayyistataba wa yuhmila salah satu ayam. Salah satu ayam. Barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, maka sungguh dia wajib untuk diminta taubatnya. Wajib diminta taubatnya, kemudian dibiarkan 3 hari biar berpikir. Ya. Gimana kamu selamanya sudah tidak sholat nih? Diingatkan ya, apa sebabnya? Dinasihat ya. Wah malas. Dibacakan ayatnya. Masalakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ingat dengan ayat-ayat Allah SWT. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ayo sholat. Biar tidak apa? Mendapatkan azab dari Allah SWT. Masuk ke dalam neraka saqar. Nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang membangun. Wallahu a'lam bishawab yang dapatkan saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.